Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita mau duduk dan merenungkan nikmat-nikmat tersebut, menghitung-hitungnya, kita tidak akan mampu. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat mencintai ilmu, bermajlis ilmu. Bahkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah menuntut ilmu. Tadi hadis telah dibacakan oleh Ustaz, di antaranya barang siapa yang duduk berkumpul di rumah Allah maka mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Ketenangan itu kebahagiaan. Kemudian malaikat akan ihtafat bihim, malaikat akan berkumpul bersama mereka, Allah turunkan rahmatnya, dan Allah akan muji-muji mereka di hadapan para malaikat. Oleh karenanya barang siapa yang tersibukkan dengan ilmu, menyisikan waktunya untuk menuntut ilmu, melangkahkan kakinya menuntut ilmu ke majelis ilmu, maka sungguhnya dia telah melangkahkan kakinya menuju majelis kebahagiaan. Karenanya majelis ilmu disebut dengan Riyadhul Jannah, taman-taman surga. Oleh karenanya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang kelihatannya sepele, akan tapi banyak dari kaum muslimin yang terhalangi dari nikmat ini, nikmat menuntut ilmu. Selama kita masih cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada majelis ilmu, maka itu merupakan tanda kebaikan dan merupakan tanda kebahagiaan. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang menghendaki, yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang agama. Dan kebetulan pengajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sarana-sarana atau metode-metode atau kiat-kiat dalam rangka untuk meraih kebahagiaan. Suatu kalimat yang sangat indah, kebahagiaan, yang merupakan cita-cita seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya manusia di atas muka bumi ini berusaha untuk meraih kebahagiaan, ya, baik anak muda, orang tua, bahkan anak-anak kecil, baik orang muslim maupun orang kafir. Oleh karenanya kita dapati banyak buku-buku yang menulis tentang kebahagiaan, bagaimana metode-metode, kiat-kiat meraih kebahagiaan. Para ulama, Syekhul Islam Ibnu Qayyim terutama, menulis tentang sebab-sebab kebahagiaan. Demikian juga orang-orang kafir, mereka menulis tentang kebahagiaan. Namun yakinlah, barang siapa yang berpaling dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan kitabullah, maka dia tidak bakalan bisa meraih kebahagiaan. Betapapun teori yang dia ajukan, betapapun metode yang dia paparkan, maka dia tidak akan bisa meraih kebahagiaan jika dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang menyesakkan. Oleh karenanya ijma ulama bahwasanya orang kafir seluruh mereka semuanya hidupnya menyesakan. Meskipun meskipun secara zahir kelihatannya mereka bahagia, akan tapi letak kebahagiaan di hati dan hidup mereka pasti penuh dengan kesesakan. Kenapa? Mereka jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara perkara yang menakjubkan, seperti seorang motivator hebat yang sangat terkenal, yang namanya kalau tidak salah Dale Carnegie, yang buku-bukunya diterjemahkan, dia orang Amerika, dia menulis buku tentang motivasi-motivasi, di antaranya bagaimana bermuamalah dengan orang lain, bagaimana meninggalkan kegelisahan, bahkan diterjemahkan buku-bukunya dalam bahasa Arab juga, dalam bahasa Indonesia, dalam banyak bahasa, ya, yang orang kagum dengan tulisan-tulisannya. Disebutkan di akhir kehidupannya dia meninggal bunuh diri. Ya. Dia meninggal apa? Bunuh diri. Ngapa? Dia tidak bisa meraih kebahagiaan. Sebutkan, saya baca tadi, baru baca biografinya, ternyata dia hidup nikah cerai, ini tidak apa-apa, ini kan ghibah orang kafir, boleh atau tidak? Ini ghibah atau tidak? Tapi boleh ghibah orang kafir, boleh atau tidak? Boleh, apalagi ada maslahatnya. Oleh karenanya, mustahil orang meraih kebahagiaan dengan menempuh jalan yang tidak dipaparkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini mustahil. Apapun teori yang dimajukan, apapun teori yang dipaparkan, maka dia hanyalah kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Berbeda halnya dengan penulis Islam. Contohnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menulis sebuah risalah kecil, tidak usah buku tebal-tebal, tidak usah apa namanya banyak tulisan. Dia menulis risalah kecil yang judulnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, yang artinya sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan kebahagiaan. Buku itu ternyata ditulis oleh beliau tatkala beliau sedang berbaring di rumah sakit, tatkala menghadapi penyakit yang akhirnya membuat beliau meninggal dunia. Bahkan disebutkan beliau terkena kanker dan dilarang untuk menulis. Akan tapi beliau rahimahullah tetap meminta untuk menulis, dan di akhir hayat beliau, tatkala beliau dalam keadaan sakit parah, tatkala berbaring di atas rumah sakit, beliau tetap merasakan kebahagiaan. Bahkan beliau menulis buku tentang apa? Bahagia. Beliau ingin menularkan kebahagiaan yang beliau rasakan kepada kaum muslimin. Lihatlah bagaimana berbeda antara penulis Islam dengan penulis kafir. Oleh karenanya, nanti apa yang saya sampaikan dalam pengajian kita kali ini tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, sebagiannya saya ambil dari risalah latifah, risalah yang tipis, yang merupakan karya spektakuler yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan, kemudian lapangnya dada, terkadang para ulama menyebutkan dengan insyirahus sadar, itu dada merasa lapang, merasa tenteram, itulah apa bentuk kebahagiaan. Ini merupakan kenikmatan. Oleh karenanya kenikmatan tersebut Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Allah memberikan anugerah kelapangan dada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadra, alam nashrah laka sadra, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada Rasulullah SAW dilapangkan, hatinya dilapangkan, sehingga hidup dengan penuh kebahagiaan, berakhlak mulia, yang diawali dengan lapangnya ya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan anugerah. Oleh karenanya tatkala Nabi Musa alaihi salam ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun yang sangat jahat dan juga yang sangat menakutkan, ya, karena Fir'aun orang yang sangat sombong, yang mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kemudian Musa ditugaskan untuk mendakwahi Fir'aun. Ya, Musa ketakutan, takut tatkala ingin berhadapan dengan Fir'aun. Bukan orang sembarang Fir'aun, raja yang sangat hebat. Oleh karenanya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat Nabi Musa mengatakan, berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri. Doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, ingin kelapangan dada. Ya, karena orang kalau gelisah dia tidak bisa berdakwah. Orang kalau tidak bahagia bagaimana dia berdakwah? Dia harus hatinya gelisah, apa, tenang, tenteram, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Apalagi berhadapan dengan orang yang seperti Fir'aun, gelisah ya hati Nabi Musa alaihissalam. Maka dia pun minta kepada Allah sebab-sebab yang bisa membuat dia berdakwah kepada Fir'aun. Sebab yang pertama, minta agar dilapangkan dadanya. Sebab yang kedua, agar dimudahkan urusannya. Yang dua sebab ini kembali kepada diri Nabi Musa. Kemudian berkaitan dengan sarana, Dia mengatakan apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami perkataanku. Kemudian minta agar dibantu oleh dengan dai yang lain, yaitu Harun. Jadikanlah Harun sebagai pembantuku untuk berdakwah. Intinya, yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa adalah insyirahus sadr, lapangnya dada. Kalau dada sudah lapang, maka yang lain bisa lebih mudah. Tetapi kalau ada temannya, kemudian ada sarananya, ada senjatanya, tapi gemetar, ya repot juga. Oleh karena yang paling utama adalah apa? Kelapangan dada. Dan inilah yang dicari-cari oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Bagaimana dada itu bisa tenang, hati itu bisa bahagia. Meskipun kita tahu tidak mungkin seorang terlepas dari ya namanya permasalahan, problematika kehidupan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita pasti dalam menjalani kehidupan pasti ada permasalahan. Mustahil tidak ada permasalahan. Makanya kata orang, kalau ingin hidup pasti ada permasalahan. Kalau tidak ingin punya permasalahan, tidak usah hidup ya. Permasalahannya di akhirat nanti. Di dunia selesai, tapi di kuburan permasalahan. Di akhirat juga akan ada ujian. Ikhwani fillah azani Allahu iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa hal-hal yang bisa mendatangkan kelapangan hati atau mendatangkan kebahagiaan. Yang sebelumnya saya ingatkan, sebab-sebab yang akan kita sebutkan dari pertama sampai akhir sesuai dengan kesempatan waktu yang ada, semuanya kembali kepada keimanan. Semuanya kembali kepada keimanan. Kaidahnya mudah. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, dia bahagia. Barang siapa yang bermaksiat, maka dia akan sengsara. Itu saja. Semua keimanan mengantarkan orang kepada kebahagiaan, dan semua kemaksiatan mengantarkan orang kepada kesengsaraan. Semua kemaksiatan akan mengantarkan orang kepada kesengsaraan. Oleh karenanya, ada sebab-sebab duniawi, materi yang mengantarkan kebahagiaan. Jadi bukan tatkala kita mengatakan sebab kebahagiaan hanyalah beriman, artinya berarti harta tidak mendatangkan kebahagiaan. Tidak, bukan begitu. Harta keduniaan kalau diarahkan sesuai dengan keimanan, maka itu juga merupakan sarana meraih apa? Kebahagiaan. Orang kalau punya harta namun dia beriman, dia bisa bahagia dengan hartanya tersebut. Tapi kalau orang tidak beriman dengan hartanya tersebut, tidak punya iman kepada Allah, bermaksiat, hartanya tersebut akan mendatangkan kesengsaraan. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebagian sebab kebahagiaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara dunia. Contohnya dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallam, arbaun minas sa'ada, empat perkara yang merupakan kebahagiaan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'atu salihah, istri yang apa? Salihah. Oh, istri salihah bahagia. Nurut aja. Nurut. Ini iya, iya Mas, iya Mas. Saya mau poligami, silakan Mas. Bahagia. Maaf Ibu, bercanda aja, bercanda. Tentunya suami yang soleh juga apa? Merupakan sebab kebahagiaan seorang wanita. Istri soleha bahagia. Kalau kita punya istri enggak soleha, bencana, neraka. Rumah kita tuh seperti neraka. Mau masuk rumah enggak kuat. Ya. Tapi kalau istri soleha, maka kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW ini perkara dunia. Contohnya Nabi mengatakan, wal baitul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas bahagia, rumah sempit juga repot. Lihat depan, lihat tembok, lihat kanan tembok, lihat kiri tembok. Tapi kalau rumah luas, ada tamannya, ada enak, hati termasuk apa? Bisa jadi lapang. Ini tidak bisa kita pungkiri. Al-markabul hani, kata Nabi SAW, seperti kendaraan yang enak ditumpangi. Kalau punya kuda yang enak ditumpangi, bahagia. Tapi kudanya nakal, repot ya. Punya mobil yang mewah ya bahagia, iya atau tidak? Kalau mobilnya mogok-mogok terus harus dorong, ya kita dorong juga bahagia, tapi kan gak enak. Artinya ini merupakan sebab-sebab duniawi. Artinya saya katakan, perkara duniawi bukan kita tinggalkan begitu saja. Ada perkara-perkara dunia yang bisa mengantarkan kebahagiaan jika disertai dengan apa? Keimanan. Disertai dengan keimanan. Dan Nabi SAW terakhir mengatakan, al-jar soleh, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Oleh karenanya, apa yang kita bicarakan nanti tentang sebab kebahagiaan bukan berarti kita menyepelekan perkara dunia yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Dunia adalah wasilah, selama disertai dengan keimanan yang benar maka bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Intinya saya ingin menyampaikan, seluruh keimanan, seluruh amalan soleh mendatangkan kebahagiaan. Yang datangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang melapangkan dada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat tenang hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kemaksiatan akan mendatangkan kesengsaraan. Yang mendatangkan kesengsaraan Allah Subhanahu wa taala bagi hukuman atas maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun wanita ataupun wanita, wa huwa mu'min dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan dia balasan yang lebih baik daripada, yang terbaik dari apa yang dia lakukan di dunia, berikan balasan di akhirat. Oleh karenanya kebahagiaan di akhirat dibangun di atas kebahagiaan di dunia. Barang siapa yang menghadapi kehidupannya sengsara, bukan sengsara dia miskin, bukan, maksudnya hatinya sengsara, hatinya penuh dengan kegelisahan, ini tanda-tanda bahwasanya di neraka dia celaka, di akhirat dia celaka. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan di dunia itu ada surganya. Barang siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Dunia itu ada nerakanya, neraka di hati. Hatinya apa? Gelisah. Kemudian apa? Karena tidak beriman, penuh dengan kemaksiatan, maka kemudian dia akan merasakan ya neraka di akhirat kelak. Saya ulangi bahwasanya kebahagiaan di akhirat merupakan dibangun di atas kebahagiaan seorang di dunia. Oleh karenanya kita tatkala berbicara tentang kebahagiaan di dunia, pada dasarnya kita berbicara tentang iman dan amal saleh. Barang siapa yang beramal saleh disertai dengan keimanan, maka dia akan meraih kebahagiaan. Berbeda dengan barang siapa bermaksiat. Barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati keringnya hatinya, sesaknya dadanya. Dia hanya merasakan kenikmatan, kelezatan sementara, setelah itu akan dihinggapi ya dengan kegelisahan dan kesengsaraan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang paling utama yang mendatangkan kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab utama seorang bahagia. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ikhlas, maka dia hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan. Seorang tatkala dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memperdulikan perkataan manusia. Yang dia cari adalah bagaimana komentar Allah terhadap dirinya. Jika dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dia beramal saleh, maka itu sudah cukup baginya. Yang dia cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memperdulikan komentar manusia. Orang seperti ini yang melatih dirinya, melatih hatinya untuk ikhlas, ya, maka dia akan bahagia. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang masuk surga mengatakan, innama nutu'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian liwajihillah, kami mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. La nuridu minkum jaza'a wala syukura, kami tidak butuh dari kalian jaza', balasan, dan kami tidak butuh dari kalian syukuran, rasa terima kasih, ucapan terima kasih kami enggak butuh. Kalau ada orang dia rajin bersedekah, dia rajin ikhlas beribadah, dia merasa rajin bersedekah bantu orang lain, tetapi dia gelisah, berarti dia enggak beres niatnya. Dia berarti enggak beres apa? Niatnya. Adapun kalau orang dia berbuat baik kemudian dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kebahagiaan. Dalam hal apa saja dia ikhlas, maka dia akan bahagia. Contohnya seorang berdakwah, dia berdakwah. Sebelum dia berdakwah, dia ngecek dirinya. Saya dakwah ini karena Allah atau karena manusia? Kalau dia berdakwah karena Allah, maka setelah itu apa yang terjadi, entah orang komentar sama dia, entah orang jelek-jelekan dia, tidak peduli. Yang penting Allah ridho sama saya. Bahagia dia. Tapi kalau yang dia cari adalah komentar manusia, maka dia akan sibuk. Sana mencela saya. Itu mengejek saya. Dia jadi gelisah, akhirnya bingung sendiri. Kenapa dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena ikhwan, latihlah diri untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kebahagiaan itu akan datang. Adapun seorang kemudian berharap komentar manusia, mencari keridhaan manusia, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar fi Mudawatin Nufus menyatakan bahwasanya orang yang mencari keridhaan manusia adalah orang yang gila. Beliau mengatakan, al-aqlu war-rahatu wa huwa itrahul mubalat bi kalamin nas wa isti'malul mubalat bi kalamil khaliq azza wa jalla. Orang yang cerdas dan ketenangan adalah tidak memperdulikan perkataan manusia dan peduli dengan komentar Allah Subhanahu wa taala, peduli dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini orang cerdas, inilah kebahagiaan. Bal hadza babul aql war raha kulluha man qaddara annahu yaslamu min ta'nin nasi wa aibihim fahuwa majnun. Kata Ibn Hazm, barang siapa yang menyangka dia bakalan selamat dari perkataan manusia dan dari celaan manusia, fahuwa majnun, maka dia orang gila. Tidak mungkin seorang bisa selamat dari komentar manusia, maka dia adalah orang yang gila. Dia melakukan kebaikan, maka akan dicela oleh orang yang buruk. Dia pun penjahat, dicela sama orang yang baik. Dia baik, dicela sama penjahatnya. Tidak akan selamat dari komentar manusia. Barang siapa yang hanya mencari agar disukai oleh semua orang, maka dia orang gila, mustahil. Mustahil dia bisa disukai oleh semua orang. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah peduli dengan penilaian orang lain. Bahkan meskipun orang lain marah sama dia, yang penting Allah ridha pada dia, maka dia tidak akan memperdulikannya. Dalam sebuah hadis, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menulis sebuah surat kepada Aisyah. Kemudian Muawiyah berkata, "Uktubi ilayya kitaban tusini bihi fihi wa la tuksiri alayya." Kata Muawiyah, "Wahai Aisyah, tulislah sebuah tulisan nasihat kepadaku, namun jangan banyak nasihatnya, singkat, singkat padat. Nasihati aku." Maka Aisyah pun menulis nasihat kepada Muawiyah. Ummul Mukminin Aisyah. Apa nasihat Aisyah? "Salamun alaik, assalamu alaikum. Amma ba'du. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafallahu mu'natan nas." Assalamualaikum, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan melindungi dia dari beban manusia. "Wa man iltamasa ridha an-nasi bi sakhatillah waqalahu Allahu ila an-nas wassalamu alaik." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia tersebut. Assalamualaikum. Selesai nasihatnya, singkat. Tapi itu nasihat yang sangat nilai, dia sangat tinggi nilainya, merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di nasihat yang sulit dilakukan. Mencari keridhaan Allah meskipun orang apa? Meskipun orang marah. Oleh karenanya, ketika seorang ikhlas kepada Allah dalam dakwahnya, maka jika niat dia adalah untuk menasihati, meskipun orang di hadapan dia akan marah kepada dia, dia tetap saja nekat untuk berdakwah karena dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sekarang karena banyak pekewuh-pekewuh, enggak enak, akhirnya enggak pernah berdakwah, enggak pernah bernahi mungkar. Dan yakinlah barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh cercaan manusia kepada dia tidak akan berpengaruh pada dia. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafahullahu mu'natan nas. Allah akan menjaga dia dari beban manusia. Orang lain tuh bikin beban sama kita. Bebannya apa? Ngomentari kita, jelek-jelekin kita. Itu beban. Orang kalau tidak ikhlas mikirin komentar tersebut, bisa gila dia. Bisa apa? Bisa gila, bisa stres. Tetapi tatkala dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun berbagai banyak macam cercaan dari berbagai macam orang, maka Allah akan lindungi dia. Bila cercaan tersebut, dia hanya ketawa. Oh, begitu toh. Oh, yes. Kadang-kadang hanya sebagai apa? Hiburan, menghilangkan stres. Bukan membuat stres, tapi menghilangkan apa? Stres. Kenapa? Karena Allah lindungi dia. Allah yang jaga dia karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwani fillah sallallahu alaihi wa sallam, orang yang ikhlas orang yang bahagia, yang tidak mempedulikan omongan orang, tidak pedulikan komentar orang lain. Yang buat orang tidak bahagia itu apa? Terlalu sibuk melihat komentar orang lain. Oleh karenanya hati-hati para pengguna Facebook, para pengguna BlackBerry, para penulis status yang senantiasa menanti-nanti komentar. Ini menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang membuat dia gelisah. Tulis status, komentar, bantah. Bantah. Ngamuk-ngamuk. Jadi habis waktu untuk apa? Ya, tapi kalau dia ikhlas karena Allah enggak jadi masalah, bantah dengan ilmu. Nah, tapi kalau dia tidak ikhlas, akhirnya dia hanya menggelisahkan dirinya dan akhirnya tidak bahagia. Ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan disebutkan oleh sebagian ulama adalah tarku fuduli nazar wal kalam wal mukhalatah. Meninggalkan ya perkataan yang sia-sia atau tidak bermanfaat, berlebih-lebihan dalam berkata, berlebih-lebihan dalam memandang, dan berlebih-lebihan dalam bergaul. Berlebih-lebihan dalam bergaul. Ya ikhwan, kita makhluk sosial, kata dalam buku UPS ya. Kita ini makhluk apa? Sosial. Perlu bergaul, tidak mungkin hidup sendiri. Tidak mungkin hidup sendiri. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan baginya Siti Hawa. Ya. Kita manusia perlu bergaul. Kita manusia perlu berkata-kata, berbicara, berbincang-bincang dengan teman kita. Akan tapi ada batasannya. Dan sungguh indah tatkala kita bergaul dengan orang-orang soleh. Dan saya ulangi bahwasanya di antara sebab kebahagiaan bergaul dengan orang soleh. Orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat, orang-orang yang mengajak kita ikut pengajian, orang-orang yang mengajak kita memikirkan dakwah, orang-orang yang menyuruh kita nyumbang duit. Kamu keluarin duit. Keluarin duit untuk apa? Berdakwah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita punya teman yang soleh, maka jangan ditinggalkan. Ya. Apalagi soleh, yang tulus, yang dia bergaul dengan kita bukan karena ingin mencari uang kita. Teman seperti ini jarang. Maka kalau kita ketemu teman yang seperti ini, yang benar-benar bergaul dengan kita karena keimanan, bukan karena fulus kita, bukan karena duit kita, maka peganglah teman tersebut. Sungguhnya teman seperti itu jarang. Tapi kalau ada teman yang muncul tatkala butuh, kalau enggak butuh enggak muncul, ini teman yang sejati. Benar-benar dia muncul tatkala apa? Tatkala dia membutuhkan. Tidak butuh dia, tidak muncul. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tapi meskipun kita bergaul dengan orang-orang soleh, dengan teman-teman kita, namanya kita berkumpul, tetapi terkadang dan nikmat tatkala kita bercakap-cakap dengan teman-teman kita, berdialog. Tetapi kalau sudah berlebihan, yang seharusnya ngobrol 1 jam jadi 5 jam, jadi enggak enak. Kapan pulang orang ini, kok enggak pulang-pulang? Tadinya nikmat kalau ngobrol karena cuma setengah jam sampai 1 jam. Nikmat ya, rindu. Oleh kan disebut dalam riwayat, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, tapi riwayat disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zurghiban tazdad hubban." Zurghiban tazdad hubban, yang artinya kunjungilah sesekali maka akan menambah kecintaan. Teman yang baik bukan berarti tiap hari ketemu, itu bukan berarti persahabatan yang baik, tetapi sekali ketemu sehingga kita ada kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman kita. Di antara hal yang menghilangkan kebahagiaan, yang merusak suasana, terlalu berlama-lama. Jadi ngobrolnya terlalu apa? Lama. Jadi jam 8 malam sampai jam 12 malam. Kalau sesekali enggak apa-apa, rindu mungkin lama, tapi tiap minggu seperti itu, ya ini namanya menghilangkan apa? Suasana pertemanan. Dan akhirnya karena omongannya melebar kemana-mana, akhirnya bisa terkadang masuk dalam pertikaian. Jadi ini sering terjadi. Sering terjadi. Dan kemudian karena sudah terlalu dekat, sekali bertengkar jauh sekali, kayak bom meledak terpisah sudah. Kenapa? Tadi terlalu dekat. Kalau ngobrol biasanya 5 jam di mana-mana ketemu terus, begitu sekali ribut, tidak menerima, akhirnya tidak benar-benar kebenciannya pun luar biasa. Ya. Kebenciannya pun luar biasa. Oleh karenanya jangan terlalu banyak bercampur, ngobrol sana sini, main terus kerjanya. Sekali ketemu, dan apalagi pertemuan tersebut dalam rangka dakwah, dalam rangka memikirkan dakwah, dalam rangka memikirkan Islam, ini tentunya penting, tapi waktu dibatasi, waktu dibatasi. Demikian juga yang menghilangkan kebahagiaan, terlalu banyak melihat, terlalu banyak apa? Melihat. Dan sekarang ini susah orang kalau disuruh enggak melihat. Apalagi dunia internet, semuanya pengin tahu semua. Semua cerai semua. Ya, akhirnya matanya ke sana sini. Akhirnya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hobi melihat hal tersebut. Akhirnya dia terbunuh, tertawan dengan melihat hal-hal yang haram, dan ini akan merusak kebahagiaan hatinya. Tatkala matanya sudah melihat hal-hal yang haram, hatinya sudah tertawan dengan pandangan-pandangan yang haram, maka hilanglah kebahagiaannya. Solat sudah tidak bisa khusyuk, ya, karena pikirannya kotor. Allah cabut kekhusyukan dari solatnya. Ini akibat memandang yang enggak perlu. Kata orang, huwa qatilu apa namanya nafsi atau qatilu nafsihi. Huwal qatil wal qatil. Dialah pembunuh dan yang dibunuh. Dia terbunuh gara-gara pandangan yang haram, yang membunuh dia siapa? Pandangannya sendiri. Oleh karenanya, ikhwani fil azani Allah yakum, ya. Ketahuilah bahwasanya memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kebahagiaan. Pertama kali akan menghilangkan kekhusyukan dalam salat, selebihnya akan menghilangkan kebahagiaan. Barang siapa yang sudah terjerumus dan tertawan, terjebak dengan hal-hal yang diharamkan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mengembalikan keimanannya, mengembalikan kekhusyuannya, mengembalikan kebahagiaannya dan menghilangkan kegelisahannya. Di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah menghilangkan hati dari penyakit-penyakit hati. Hati itu kalau tidak bersih, maka akan mendatangkan kesengsaraan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, ayun nasi afdal, wahai Rasulullah SAW, manusia apa yang paling afdal, manusia manakah yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, yaitu orang yang saduqul lisan, ya, wa mahmumul qalb. Itu orang yang lisannya jujur dan hatinya bersih. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu, wahai Rasulullah, lisan yang jujur kami tahu maknanya, fama mahmumul qalb, tapi mahmumul qalb itu artinya apa? Rasulullah terkadang menggunakan bahasa yang kurang jelas maksudnya oleh para sahabat. Rasulullah SAW seorang yang fasih, ya, terkadang ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh para sahabat. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan mahmumul qalb. Apa maksudnya hati yang mahmum? Mahmum dalam bahasa Arab, ya, sebagaimana disebut dalam kamus-kamus, khamamtul bait, ya, ay kanastuhu, yaitu menyapu. Artinya apa? Menyapu rumah, membersihkan rumah. Jadi mahmumul qalb artinya hati yang disapu, yang dibersihkan. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya hati pasti ada kotorannya, ini tidak bisa terhindari. Hati itu pasti ada kotorannya. Manusia apa yang hatinya bersih, tidak pernah hasad, tidak pernah benci, tidak pernah ghil, tidak pernah dongkol, itu manusia mana? Ya kecuali mungkin Nabi SAW yang hatinya pernah dicuci oleh malaikat Jibril. Tetapi kalau kita manusia model-model ana dan model-model antum seperti ini, pasti hati itu ada apa? Ada kotorannya. Namun jangan biarkan kotoran tersebut dalam hati. Perlu tugas kita untuk apa? Membersihkan. Dan membersihkan, menyapu kotoran hati tidak mudah. Tidak mudah, perlu perjuangan. Seorang kalau sudah dihinggapi rasa hasad, rasa dengki sulit bagi dia untuk menghilangkan. Jengkel sama temannya sulit. Mau memaafkan tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi temannya telah mengatakan dia bodoh. Temannya telah mengatakan kamu goblok, dikatakan kambing terbang, ya gimana mau maafkan? Tidak mudah. Tapi kalau dia bisa karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala para nabi mengatakan manusia terbaik, bayangkan kata Nabi. Afdhalun nas, manusia terbaik. Shadukul lisan, yang jujur perkataannya. Wa mahmumul qalb, yang hatinya disapu. Kata para sahabat, "Fama mahmumul qalb ya Rasulullah?" Lisan yang jujur kami ngerti. Apa maksudnya hati yang disapu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu taqiyyin naqi." Itu hati yang bertakwa dan hati yang bersih. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ithma fihi wala baghyu wala hasad wala ghil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hati yang tidak ada dosanya, tidak ada dengkinya, tidak ada dongkolnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutan tentang hasad wa ghil, dongkol dan hasad. Ini kalau orang bisa menghilangkan penyakit dari hatinya, maka dia bahagia. Benar, dia bahagia. Karena ingat ikhwan, antum hidup di dunia ini berinteraksi. Antum lihat ada orang yang lebih, mobilnya lebih mewah, oh hasad. Iya atau tidak? Lihat orang istrinya lebih cantik daripada istri kita, padahal orang itu lebih jelek daripada kita, hasad. Kok bisa dapat istri cantik, kurang ajar. Orang susah ini, di mana-mana banyak cobaan yang kita hadapi. Pengajian aja ada hasad, itu orang kok bisa dekat-dekat ustaz, siapa dia? Pemain baru kok sudah dekat-dekat ustaz? Ngatur-ngatur lagi, hasad lagi. Ya alhamdulillah ada orang lain yang mengatur, tidak mesti kita mengatur semuanya. Yang penting pengajian jalan. Donatur pun hasad. Siapa yang tanggung? Kena, kok bukan saya yang donatur? Siapa yang bayar itu? Hasad. Itu tidak mungkin, itu manusiawi ya ikhwan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Tidak mungkin ada jasad yang selamat dari hasad, mustahil. Siapapun orangnya. Mau penjual sayur, mau tukang becak, mau ustad, dokter, semuanya hasad. Dokter hasad sama dokter yang lain, tukang becak hasad sama tukang becak yang lain, ustad hasad sama ustad yang lain. Ya mungkin. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal laim yubdi wal karim yukhfi. Orang yang buruk akan menampakkan hasadnya, mengikuti apa yang dimau oleh hasadnya, dan orang yang baik menyembunyikan, melawan apa? Hasadnya. Ini orang yang baik. Jadi bukan orang ada hasadnya, orang buruk, tidak. Orang hasad pasti ada. Mustahil tidak ada. Tidak, pasti ada hasadnya. Dalam banyak perkara hasad itu bisa muncul. Tetapi orang yang baik melawannya, menyembunyikannya. Oleh karena tadi, itulah yang saya katakan butuh hati itu apa disapu. Karena tidak mungkin hati selamat dari kotoran, pasti ada. Orang yang dia menghilangkan dirinya hatinya dari hasad, dia akan tidur dengan tentram. Kalau dia menghilangkan hatinya dari dongkol, dia bisa hidup dengan tenteram. Orang itu maki-maki dia, dia mungkin marah pertama kali dengar, tapi lah biarlah. Oh itu semua sudah ditakdirkan kok 50 ribu tahun yang lalu sebelum diciptakan lagi dan bumi, Allah sudah mencatat si fulan akan mencaci maki kamu. Terus mau apa? Ya udah. Tapi kalau dia bisa menghilangkan tersebut, dia hidup tidur tenteram, ketemu istrinya tidur selesai, bangun tidur kegiatan baru. Tetapi kalau dia tidak menghilangkan penyakitnya, sudah tahu jantungnya kecil, hatinya kecil, sudah kecil tersebut diisi ngambek sama si fulan, marah sama si fulan, hasad sama si fulan. Jadi mau tidur tuh hati apa? Susah sekali. Akhirnya kena penyakit jantung, akhirnya kena penyakit stroke, akhirnya kena penyakit gula, ya. Jadi temperamental, hidup ini dia susahkan sendiri. Dia menyusahkan kehidupannya apa? Sendiri. Adapun orang cuek, dia maafkan orang yang bersalah. Dia berusaha menghilangkan hasadnya. Dia baca tentang bagaimana cara menghilangkan hasad, maka dia akan bahagia dan tenteram. Apapun yang ada di sekitar dia, orang lebih kaya, mobilnya lebih mewah, istrinya lebih cantik, lebih berilmu, lebih berhasil dakwahnya, ya, dia cuek aja. Dia cuek aja. Dan ini dia akan bisa bahagia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ada riwayat yang bagus di sini yang menggambarkan seorang ikhlas dan cuek, tidak peduli dengan komentar orang lain, yang penting komentar Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, maka datanglah seorang yang bernama Iyas bin Abi Maryam. Iyas bin Abi Maryam ini pernah musyrik, kemudian berperang dalam jihad dan membunuh saudaranya Umar, namanya Dhirar bin Khattab, dibunuh. Waktu dia datang meminta jatahnya dari Baitul Mal, ya, jatahnya dari Baitul Mal, karena Baitul Mal muslimin membagi-bagi harta kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jatah, seperti mungkin pegawai kerajaan atau mungkin mujahidin, ada jatah yang diberikan kepada pegawai negeri tatkala, itulah istilah kita sekarang ini. Maka datanglah Iyas bin Abi Maryam, maka Umar kenal dia. Umar bertanya, anta Iyas bin Abi Maryam alladhi qatalta akhi, kamu Iyas bin Maryam telah bunuh saudaraku. Kata Iyas, jawabannya apa jawaban dia? Alhamdulillahilladzi adkhalahu bisababil jannah walam yudkhilni bisababihin nar. Kata Iyas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan dia masuk surga gara-gara saya. Kan gara-gara saya bunuh dia mati syahid kan? Coba kalau saya enggak bunuh dia, enggak masuk surga. Coba bayangkan. Ini kan bikin Umar jengkel jadi omongnya. Tapi jawabannya benar. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang menyebabkan dia masuk surga gara-gara saya. Jadi saya bunuh dia itu kebaikan bagi dia. Walam yudkhil nar, dan dia tidak menjadikan saya masuk neraka. Ya, seandainya kalau saya yang mati, saya masuk neraka tatkala itu, karena saya adalah seorang musyrik tatkala itu. Alhamdulillah dia yang mati, bukan saya yang mati. Gampangnya begitulah. Bahasa kasarnya begitu, tapi dikemas dengan bahasa yang indah. Kalau dia bilang, ya alhamdulillah dia yang mati bukan saya, kalau saya mati masuk neraka. Alhamdulillah dia yang mati dia masuk surga, saya juga mungkin bisa masuk surga karena sudah Islam sekarang. Tapi kalau bahasanya demikian, untung dia yang mati bukan saya, kan jelek seperti itu. Tapi dia kemas dengan bahasa yang indah, alhamdulillahilladzi ya adkhalahul jannah bisababi. Segala puji bagi Allah yang membuat dia masuk surga gara-gara saya. Maka Umar pun agak marah. Umar tidak pernah basa-basi. Maka Umar mengatakan, "Istrif wajhaka anni fa inni la uhibbuk." Pergi kamu, saya tidak suka sama kamu. Orang ini Iyas berkata, dan ini juga pernah dialami oleh Nabi. Bukan benci orangnya, bukan. Tapi karena tidak bisa menahan apa? Kecintaan terhadap apa? Terhadap saudaranya. Contohnya seperti dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pun demikian. Nabi SAW tatkala datang Habasyi, siapa namanya yang bunuh Hamzah? Wahsyi membunuh Hamzah, pamannya Nabi. Dan hubungan Nabi dengan Hamzah sangat dekat, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia pamannya Nabi dan saudara sepersusuan Nabi. Sehingga Nabi sangat mencintai siapa? Hamzah. Ternyata Hamzah meninggal dunia tatkala perang Uhud dengan cara Wahsyi yang tidak diduga-duga. Jadi melemparkan tombaknya sehingga menembus perutnya Hamzah. Setelah itu Wahsyi masuk Islam. Setelah masuk Islam Wahsyi gelisah. Ini masuk Islam, saya pernah bunuh pamannya Nabi. Maka Wahsyi pun ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bertemu dengan Nabi, maka Nabi berkata, anta Wahsyi alladhi qatala ammi, kamu adalah Wahsyi yang telah membunuh pamanku. Kata Wahsyi, benar wahai Rasulullah, sebagaimana engkau ketahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau istata'ta an tughayyiba wajhaka anni faf'al. Nabi agak lembut, kata Nabi, kalau kau mampu untuk tidak menampakkan wajahmu kepadaku, lakukan. Kenapa? Karena kalau Nabi lihat, dia ingat lagi kepada apa? Pamannya. Bukan benci kepada apa? Wahsyi, tapi ingat lagi pamannya. Kalau Umar, pergi kamu, saya tidak suka sama kamu. Ya namanya manusia ya. Apa kata Iyas? Kata dia tidak marah juga dibilang demikian. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, in kunta la tuhibbuni, Afa yang kusuni hadza syai'an min haqqillah li fi baiti malil muslimin? Wahai Umar, kalau kau tidak suka sama saya, terus jatah saya bisa dikurangi? Kata Umar, enggak. Kan Umar yang bagikan apa? Jatah pembagian Baitul Mal. Apakah kalau kau benci kepada saya, apakah kau akan mengurangi jatahku? Kata Umar, hasya lillahi ma'adallah. A'udzubillah, saya tidak akan melakukan demikian. Saya tidak akan mengurangi sedikit pun. Kemudian kata dia, idzan ya amiral mu'minin, abghid ma syi'ta fa inna ma yabki 'alal hubbin nisa. Jawaban yang indah, perhatikan ini. Kata dia, kalau begitu wahai Umar, wahai amiral mu'minin, dia tidak bilang Umar tapi penghormatan, wahai khalifah, wahai presiden. Kalau begitu perkaranya, jatahku tidak terkurangi, silakan kau benci sesukamu. Silakan kau benci sesukamu. Karena yang menangis kalau tidak dicintai hanyalah perempuan. Yang bersedih dan menangis kalau tidak dicintai hanyalah apa? Perempuan. Ada orang seperti itu, laki-laki dia perempuan, badannya keker, tapi kalau temannya saya tidak mau gaul, tidak bergaul lagi sama kamu, kita bombe. Diajak bombe nangis dia. Padahal badannya kekar, kemudian kenapa dia benar marah sama saya? Kenapa gelisah dia? Berarti tidak semua orang harus cinta sama kamu. Kamu lakukan yang baik, kalau dia putus hubungannya sudah selesai. Yang menangis cuma perempuan, dia tidak. Jadi seperti baru dicerai sama suaminya. Padahal dia laki-laki, cuma gara-gara mungkin ribut sedikit sama temannya, ya sudah. Kita cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada persahabatan kemudian, ini sering terjadi. Sering terjadi persahabatan yang begitu dekat, akhirnya tatkala sahabatnya salah sedikit, dia dijauhi. Marah. Kamu selama ini saya anggap sebagai sahabat sejati, waktu saya butuhkan kamu malah berkhianat. Tidak usah berteman lagi. Namanya manusia pasti punya kesalahan. Terkadang ijtihad berbeda, terkadang keputusan berbeda, bukan karena hawa nafsu, bukan karena keputusan berbeda. Ijtihad berbeda. Ya kalau kamu tidak mau ya sudah, enggak apa-apa. Benci sesukamu enggak apa-apa. Artinya enggak usah kita gelisah. Enji saya katakan bahwasanya mengharapkan semua orang ridho sama kita itu adalah sikapnya orang gila. Kita berbuat baik sebaik-baik mungkin kepada orang. Kalau orang marah sama kita, kita baiki, kita senyumi. Tapi kalau dia tidak mau, hati dia bukan kita yang pegang. Yang pegang Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sudah senyum-senyum sama kamu, sudah saya traktir kamu masih marah sama saya? Ngapain? Sudah pergi aja, masih banyak teman yang lain. Teman datang dan pergi. Lakini ikhwani fillah azani Allah yakum, selama seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ya apapun yang dia dengar dari komentar manusia, bagaimanapun sikap manusia kepada dia, maka dia tidak peduli. Yang penting adalah ya dia meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan ridhon nas ghayatun la tudra wa ridallah ghayatun la tudra. Ya. Bahwasanya keriduan manusia adalah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Tidak mungkin kita bisa meraih keriduan seluruh manusia. Dan keriduan Allah bisa diraih atau tidak? Keriduan Allah bisa diraih. Oleh karena jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dan ini adalah amalan yang luar biasa, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Kita berbuat baik sama orang lain, orang lain senang atau tidak? Senang. Kita tahu kaidah yang mengatakan al jaza min jinsil amal. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Kamu berbuat buruk sama orang, Allah akan berbuat buruk sama kamu. Suatu saat ada balasannya. Kamu berbuat baik kepada orang lain, akan ada kebaikan yang akan Allah berikan kepadamu. Kamu berusaha membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan hatimu. Oleh karena terkadang heran kita melihat ada orang yang dia sibuk ngurusi orang lain, sibuk bagaimana memikirkan anak yatim, sibuk memikirkan bagaimana mengurus para janda, sibuk bagaimana mengumpulkan sumbangan untuk dikirimkan kepada para mujahidin misalnya, kepada orang-orang yang sedang terluka. Seakan-akan dia ini hidupnya bagaimana? Istri dia tinggal, anak dia tinggal. Tetapi kenapa dia terus berkutat? Karena Allah berikan dia kebahagiaan. Kita lihatnya dia kapan bahagianya, kapan ketemu istrinya, kapan ketemu anak-anaknya, kapan dia makan enak, Tetapi dia bahagia dengan perbuatannya tersebut, sehingga dia terus berkutat dengan amal solehnya tadi. Kenapa? Karena dia memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Maka sebelum orang lain bahagia, Allah sudah membahagiakan dirinya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karenanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan dalam Sahih Bukhari, inna minas syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Hadithuni mahiyah. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kata Nabi, kabarkanlah kepadaku pohon apa tersebut. Jawabannya pohon korma. Ternyata pohon korma itu, ya, kalau kita lihat ya, seluruh bagian dari pohon korma tersebut bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Tidak ada bagian pohon korma pun yang terbuang, seluruhnya, daunnya, batangnya, semuanya bermanfaat. Itulah seorang muslim, bermanfaat bagi yang lainnya. Bermanfaat baik dengan hartanya, memberi manfaat kepada orang lain dengan kedudukannya, memberi manfaat kepada orang lain dengan nasihatnya, berusaha memberikan nasihat kepada manfaat kepada orang lain, apakah dengan hartanya, apakah dengan ilmunya, apakah dengan kedudukannya, apakah dengan pengarahannya, ya. Ya, akhi, terkadang ada orang ya mungkin gelisah, dia seakan-akan beban begitu banyak yang dia pikul. Dia ingin ketemu antum, ingin nasihat. Antum kasih nasihat 5 menit saja mungkin lepas itu apa namanya? Belenggu kesulitan yang dia pikul tersebut. Kenapa kita pelit untuk meluangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk menasihati dia? Ya, kecuali kalau yang datang 100 orang ya repot juga, Mi. Tapi kalau sesekali, apa salahnya kita sisihkan waktu di tengah kesibukan kita? Oleh karenanya, para ulama menyebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan ini sebab. Sebab mendatangkan kebahagiaan adalah membahagiakan orang lain. Di antara dalilnya, ya, dalam satu hadis, tatkala ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluh kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Ya, hatinya keras. Tidak tenteram. Tidak bisa khusyuk. Gelisah, hatinya keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah makan kepada orang miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Bayangkan, apa hubungannya memberi makan kepada orang miskin, fakir miskin, dan apa hubungannya mengusap tangan di kepalanya anak yatim dengan kebahagiaan hati? Ternyata ada hubungannya. Tadi, tatkala kita beri makan kepada fakir miskin, kita bahagiakan dia, ya atau tidak? Tatkala kita memberi perhatian kepada anak yatim, kita dekati, bukan hanya sekedar kasih makan sama anak yatim, tetapi kedekatan tubuh kita bersentuhan dengan tubuh dia. Kita usap apa? Kepalanya. Bukan hanya sekedar kasih makan, tapi kita langsung datang, langsung kita usap kepalanya. Ini akan mempengaruhi kebahagiaan hati. Ini yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam satu hadis Rasulullah sallam bersabda dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, "Matsalul mutasaddiq wal bakhil karujulaini alaihima jubbatani min hadid." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, perumpamaan seorang yang bersedekah dengan orang yang pelit seperti dua orang yang memakai baju besi yang dari dadanya sampai ke lehernya terbuat dari lingkaran-lingkaran baju besi. Kullama hammal mutasaddiq bi sadaqah, setiap orang yang bersedekah ini ingin bersedekah, maka ittasa'at alaihi wambasatat, maka bajunya merenggang. Kita tahu kalau baju besi diikatkan sama kita kan enggak enak ini. Hati ini apa namanya, sempit, dada ini sempit. Namun setiap seorang bersedekah ini menyumbang, maka Allah lepaskan sedikit demi sedikit, direnggangkan baju besi tadi. Berbeda dengan orang yang bakhil, kullamal hammal bakhilu bisadaqah, setiap yang bakhil ini bersedekah ya, maka lazima kullu halaqatin makanaha wa lam tattasi' alaihi, maka lingkaran-lingkaran besi tersebut tetap aja di tempatnya dan tidak merenggang, maka semakin apa? Menekannya. Dan itulah yang dialami oleh orang yang bakhil. Orang yang bakhil kalau kita suruh, "Mas, itu ada orang miskin, sedekah dong." "Aduh, berapa itu sedekah? 100 ribu. Aduh, 100 ribu. Banyak sekali." Artinya jadi jadi sempit. Ini benar, orang bakhil seperti itu, semakin sempit hatinya kalau disuruh bersedekah. Apalagi kalau uangnya dia raih dengan bersusah payah. Enak saja dia 100 ribu diambil dari saya, saya setengah mati. Memang saya sekarang ya jadi misalnya insinyur, sekali gambar mungkin dapat uang sekian. Memang saya sekarang adalah seorang dokter, sekali periksa dapat duit sekian misalnya. Tapi kan saya belajarnya mahal dulu. Berapa puluh juta, ratus juta yang saya keluarkan, sekarang dia minta 100 ribu. Dasar pemalas, makanya maki-makian keluar, hatinya sempit. Hatinya sempit. Inilah hukuman bagi orang yang bakhil. Tidak pernah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bersedekah. Setiap dia bersedekah, setiap dia bantu orang lain, Allah akan lapangkan dadanya. Dan sungguh ya, jarang ada orang seperti ini sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz ya banyak ulama ya. Tapi yang ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah jarang. Di antara keistimewaan Syekh bin Baz ini diakui oleh guru-guru syekh-syekh yang saya pernah ketemu yang bercerita tentang Syekh bin Baz. Teman-teman senior saya yang pernah makan bersama Syekh bin Baz, semuanya memuji Syekh bin Baz dari sisi bagaimana dia sisakan waktunya untuk membantu orang lain. Sampai para ulama-ulama sekarang yang murid-murid Syekh bin Baz, mereka mengatakan, jarang kita ketemu Syekh bin Baz, orang datang ke Syekh bin Baz, wah Syekh bin Baz, ada kabar gembira. Jarang kita dapatnya seperti itu. Sering orang datang, Syekh saya punya masalah, Syekh saya punya problem, Syekh saya gini, Syekh saya punya utang, Syekh saya... Yang datang rata-rata mengeluh. Namun subhanallah, Syekh bin Baz nantiasa waktunya dia berikan kepada mereka. Di antara waktu saya hajian, ada seorang doktor dari Riyadh, namanya Syekh Mani Al-Mani, Dr. Mani. Masya Allah, orang ini saya takjub sama dia. Dari sisi begitu semangatnya dia berceramah dan khusyuknya dalam beribadah. Saya lihat beliau tatkala di hari Arafah berdoa berjam-jam dengan tadarruk, dengan tangisan berjam-jam lah, bukan 5 menit nangis habis itu ketawa, enggak. Berdoa lama berjam-jam. Tidak mudah orang seperti itu, kecuali orang yang imannya tinggi dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ceramah. Dia bilang, ya ikhwan, jangan malas untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara kita para haji. Sungguh saya melihat Syekh bin Baz waktu dia musim haji, dia menjawab pertanyaan sampai saya kasihan melihat dia. Kenapa Syekh bin Baz tidak pernah berhenti? Pertanyaan jawab terus, jawab sampai tidak istirahat. Memang benar-benar dia niatkan waktunya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan. Sampai disebutkan tatkala beliau sakit parah atau tatkala di rumah sakit, beliau sampai mengatakan, mana telepon, mana telepon, jangan tolak kalau ada orang minta fatwa. Sampai dia terus demikian. Nah, kita ustaz-ustaz yang junior ini kadang-kadang jual mahal, terus terang saja ya. Karena ya kadang-kadang, karena kita bukan Syekh bin Baz, Syekh bin Baz apa saja dia tahu, kita repot. Dia jual mahal, pertanyaan gak dijawab, nah malas. Atau kadang-kadang pertanyaan konyol, bagi kita konyol, mungkin bagi dia gak konyol. Ini pertanyaan kayak gini. Sampai ada yang bertanya kepada saya, dapati seorang syekh di, syekh sudah tua di Masjid Nabawi. Pertanyaan dibaca, syekh, seorang bertanya demikian-demikian. Kalau pertanyaannya bagus, syekh bilang, sa'ilun karim yaqul, seorang penanya mulia bertanya, kemudian dijawab. Kalau pertanyaannya ngaco, dia bilang, sa'ilun bahlul yaqul, seorang penanya bahlul bertanya. Ya, ini kadang-kadang ya, ya, supaya mengingatkan kalau bertanya pun harus ada adab bagaimana. Tapi dia jawab. Khana fillah azani Allah wa iyyakum. Itulah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang meskipun orang yang super sibuk tetapi ya memiliki waktu untuk dia berikan kepada umatnya. Dan ini jauh daripada kita, ya. Kita tentu jauh akhlaknya dari akhlak Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sampai ada teman saya orang Afrika juga cerita, kita kalau makan di rumah Syekh bin Baz, ya, kalau Syekh bin Baz apa namanya, dia tidak makan kecuali bersama kita. Jadi bahkan sama-sama pekerja-pekerja. Dan saya ingat Syekh bin Baz selalu mengatakan, Kulu laham ya ikhwan, kulu laham ya ikhwan. Makan dagingnya, dagingnya dimakan ya ikhwan. Padahal dia tidak lihat. Disuruh apa dagingnya dimakan, disemangati untuk makan. Suatu saat mereka berkumpul satu tempat. Syekh bin Bas lagi nunggu Syekh bin Bas. Syekh bin Bas datang belakangan. Rupanya waktu Syekh bin Bas datang belakangan, ada orang yang duduk di tempat duduknya Syekh bin Bas, disuruh pindah oleh suruh pindah karena Syekh bin Bas mau duduk di situ. Setelah itu kasih nasihat-nasihat, kemudian buyar. Setelah buyar ada yang menegur Syekh bin Bas, "Syekh, tadi ada orang duduk di tempatmu terus disuruh pindah gara-gara kamu mau datang." Syekh bin Bas panggil orang tersebut, panggil. Suruh panggil. Dia minta maaf kepada orang tersebut. "Kamu yang lebih berhak duduk di sini karena kamu yang datang di luar." Artinya luar biasa kalau kita baca tentang sirah sejarahnya Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, intinya barang siapa yang berusaha berbuat baik kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada dia. Terlebih lagi orang yang berbahagia tersebut yang kita bantu dia mendoakan kita ya. Menyebut kita dengan kebaikan, mendoakan kita sehingga Allah semakin berikan kebahagiaan kepada kita kalau kita berbuat baik kepada banyak orang. Masih banyak sebab-sebab kebahagiaannya. Tapi ya, mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan, yang kita buka sesi tanya jawab. Yang penting dipraktekkan, bukan hanya diketahui sebagai wawasan. Yang penting adalah dipraktekkan. Saya baru mengenal manhaj salaf. Menurut ustaz yang dituakan di daerah saya, jenggot tidak wajib. Bagaimana yang benarnya ustaz, adakah dalil-dalil sunnah Bukhari dan Muslim? Ya, jenggot ini hukumnya wajib dan ini merupakan mazhab dari mazhab Syafi'iyah, bahkan 4 mazhab. Ada di internet tulisan saya tentang masalah ini, masalah hukum jenggot menurut mazhab Syafi'iyah. Hukum jenggot menurut mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab-mazhab yang lainnya. Karena dalil-dalil begitu banyak menunjukkan tentang wajibnya jenggot. Di antaranya seperti Rasulullah SAW mengatakan ufuliha. Panjangkanlah apa? Jenggot. Rasulullah mengatakan khaliful majus, silisilah orang apa? Majusi. Rasulullah SAW mengatakan jenggot minal fitrah, di antara fitrah adalah apa? Jenggot. Oleh karena kita dapati para anbiya seluruhnya berjenggot, seluruh nabi berjenggot. Ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Tatkala Nabi Musa alaihissalam pulang kemudian melihat sebagian Bani Israel menyembah sapi, maka Nabi Musa sempat marah kepada Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa marah, Nabi Musa pegang kepalanya, rambutnya sama jenggotnya Nabi Harun. Marah, kata Nabi Harun, "Ya jangan pegang apa?" Jangan. Menunjukkan Nabi Harun apa? Jenggotan. Nabi Musa juga apa? Jenggotan. Nabi Isa juga, Tuhannya orang-orang Kristen juga apa? Jenggotan. Oleh karenanya kita bilang yang mengatakan tidak wajib maka butuh dalil, dan kita katakan ini mazhab Syafi'iyah, mazhab ulama Syafi'i. Alhamdulillah kita di atas mazhab Syafi'i, di tanah air kita kebanyakan orang mazhab Syafi'i. Oleh karenanya insyaallah apa yang saya telah tulis dalam internet dengan sedikit tambahan sudah saya bukukan dan siap dicetak dengan judul Ajaran Imam Syafi'i yang Ditinggalkan. Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Karena banyak orang mengaku bermadzhab Syafi'iyah tetapi meninggalkan ajaran madzhab Syafi'iyah. Di antaranya masalah jenggot. Di antara masalah jenggot. Lihat bagaimana para ulama dahulu ya. Mereka sampai dalam buku-buku mereka menyebutkan seperti dalam kalau tidak salah Qais bin Sa'ad bin Ubadah ya. Anaknya Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah disebutkan bagaimana dia orang yang berani, orang hebat namun tidak punya jenggot. Sampai para sahabatnya berangan-angan, kalau jenggot itu bisa dibeli, akan kami belikan buat dia. Namun jenggot tidak dijual. Akhirnya tidak bisa. Artinya bagaimana mereka ingin memasang jenggot sama dia. Kalau saya alhamdulillah, inilah yang Allah berikan kepada saya seadanya. Ada hikmahnya. Tapi saya enggak perlu ceritakan. Intinya kalau ustaz tadi mengatakan tidak wajib, ya biarin aja, enggak jadi masalah. Ya, suatu saat ada waktu bisa diajak berdialog, atau misalnya diprintkan tulisan saya, diprintkan, dicoret namanya, ustaz bagaimana dengan tulisan ini? Suruh dia baca. Tapi jangan pasang nama saya, mungkin sudah pobi lebih dahulu, coret nama saya, diprintkan, suruh dia baca ya. Ya, orang bertahap, ya, orang bertahap. Ada yang menyangka tidak wajib, dan tidak semua ada orang mungkin baru ngaji tidak mengerti. Ya, banyak yang perlu dibahas. Ya. Dan tidak hikmah kemudian kita baru pengajian langsung sudah bahas masalah apa? Jenggot. Tidak hikmah orang baru datang kita lihat dari atas sampai bawah. Jenggot tidak ada. Enggak benar seperti itu. Enggak. Adapun syubhat yang mengatakan bahwasanya jenggot itu disunahkan atau diwajibkan karena untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Dan sekarang orang-orang musyrikin sudah berjenggot pula. Kalau begitu sudah tidak wajib lagi. Ini syubhat yang ngawur dan ngaco. Kenapa? Pertama, perkataan mereka orang-orang musyrikin sudah tidak berjenggot lagi itu enggak benar. Sampai sekarang jenggot masih cirinya orang Islam, bahkan cirinya teroris. Ini merusak ini lautan teroris, sehingga setiap yang jenggotan disangka apa? Teroris. Tapi jenggot ciri orang Islam masih sampai sekarang. Masih ciri, dan orang-orang kafir mana yang jenggotan? Kalaupun mereka mengatakan orang-orang Yahudi jenggotan, kita bilang sejak zaman Nabi pun orang Yahudi sudah jenggotan. Tetapi ada kelompok musyrikin yang lain yang tidak jenggotan, seperti Majusi, seperti penyembah matahari, ya. Intinya tetap berlaku. Kalaupun seluruh orang sudah jenggotan, tetap saja jenggot adalah fitrah. Oleh karena yang mengatakan berkaitan dengan jenggot banyak, di antaranya fitrah, di antaranya penyelisihan terhadap orang-orang musyrikin. Apakah amal kita diterima yang awalnya kita ikhlas namun tercampur riya dan kita sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya? Ya ikhwan, ikhlas adalah perkara yang sulit dan sulit untuk kita nilai kita sudah ikhlas atau tidak. Yang Allah inginkan dari kita adalah berusaha dan melawan. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang hamba. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, artinya kita berusaha untuk ikhlas. Masalah nanti berhasil atau tidak urusan Allah. Tapi saya yakin kalau orang sudah berusaha, meskipun toh dia tidak berhasil ikhlas, Allah akan maafkan. Kenapa? Dia sudah berusaha. Tapi ikhlas itu perjuangan. Bukan berarti sekarang kita ngaji ikhlas langsung keluar pengajian langsung ikhlas. Oh, tidak begitu. Butuh perjalanan panjang masalah ikhlas ini. Butuh latihan dan ikhlas bertingkat-tingkat. Oleh karenanya perlu dengan perjalanan, dengan perjalanan. Oleh karenanya antum lihat bagaimana para ulama. Para ulama dahulu kalau seandainya mereka belajar di sekolah langsung alim, langsung jadi mufti, mungkin langsung riya. Nah, tapi tidak, untuk menjadi mufti dia dari perjuangan. Sejak awal mungkin ngaji 5 orang, 10 orang terlatih hatinya. Allah tidak langsung membina dia menjadi seorang mufti yang terkenal, dia akan binasa orang seperti ini. Hatinya tidak kuat menghadapi ketenaran yang dia rasakan. Tetapi tatkala dia diawali dari kecil, dari awal sampai tatkala dia tersohor, dia sudah siap untuk menjadi orang yang tersohor. Seperti enggak usah mufti Saudi, enggak usah ulama besar. Seperti Syekh Abdul Razak aja. Abdul Razak dulu kan tidak terkenal, orang biasa. Namun dengan terlatih, tidak pernah sekalipun saya mendengar dia membanggakan pengajiannya. Tidak pernah dia cerita sama orang lain, oh saya ke Indonesia yang hadir 100.000 lebih, tidak pernah dia ngomong seperti itu. Orang-orang aja tidak tahu. Itu bukan perkara yang ringan. Kita baru pengajian di masjid sini, oh yang hadir banyak, padahal cuma sedikit. Sudah bilang banyak sama orang lain, karena kita panitianya, ingin bangga. Itu tidak mudah, itu Allah sudah menempatkan orang-orang seperti itu setelah melalui proses yang panjang. Oleh karena jangan antum mimpi saya baru ngaji ikhlas sekarang keluar langsung ikhlas. Enggak ya, perlu perjuangan, latihan. Nanti lama-lama Allah akan mudahkan seorang untuk ikhlas. Ikhlas dalam tidak mengomentari cercaan orang lain itu juga butuh latihan. Ikhlas tidak memperdulikan pujian orang lain, tidak terpengaruh dengan pujian orang lain, itu juga butuh latihan, tidak mudah. Banyakkan orang kalau dipuji langsung kepalanya besar. Songkoknya enggak cukup, helmnya pecahan. Tetapi kalau dia pelan-pelan, dia akan biasa memuji, silakan, enggak jadi masalah. Nah, kalau orang tidak siap ikhlas baru dipuji, cerita sama orang, kemarin dia puji saya, cerita sama orang lain. Dia bangga dengan pujian orang tersebut. Ini tidak butuh perjuangan, pelan-pelan ya ikhwan. Yang penting, yang saya katakan maksud saya, seorang berusaha untuk ikhlas. Sementara kita senantiasa selalu berusaha untuk ikhlas, maka insya Allah kita dapat pahala terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlas datang riak, lawan itu riak. Masalah pergi enggak riaknya urusan belakangan. Yang penting kita lawan. Keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin lihat bagaimana kita perjuangan menolak riya tersebut. Apakah benar ungkapan hidup ini harus seimbang dunia dan akhirat? Wa bataghi fi ma ataqallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ini isyarat bahwasanya yang paling utama adalah apa? Akhirat, namun jangan lupa dengan dunia. Bukan sebaliknya, carilah dunia sepuasmu, jangan lupa akhirat. Ini kayaknya akhirat cuma belakangan, enggak benar. Perkataan harus seimbang, tentunya apa ya, seimbang itu maksudnya apa? Dunia tidak terlepas dari akhirat, akhirat tidak terlepas dari dunia. Orang untuk bisa meraih akhirat harus dengan dunia. Pertanyaan ini enggak perlu. Apa harus seimbang dunia? Bagaimana cara menyeimbangkan? Coba timbangannya bagaimana juga? Gimana cara antum menimbang? Menimbang dari sisi waktu atau menimbang dari sisi apa? Apa yang perlu antum timbangkan? Maksudnya kalau timbangan dari sisi waktu, dunia 24 jam. 12 jam harus dunia, 1 hari isinya 24 jam. 12 jam harus untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Apakah begini cara menimbang? Tidak benar seperti ini. Tapi carilah dunia dengan niat akhirat. Itu yang benar. Bahkan bisa jadi semuanya adalah akhirat. Seorang yang berusaha mengumpulkan uang, namun niatnya untuk memberi nafkah kepada keluarganya, niatnya untuk menyenangkan hati ibunya, niatnya untuk bersedekah bagi Islam, maka seluruh kegiatannya akhirat. Seluruh kegiatan dunianya adalah apa? Akhirat. Maka tidak perlu kita bilang harus seimbang dunia dan akhirat. Enggak apa? Yang nimbang pakai timbangan apa? Orang beri kami penjelasan tentang Syiah karena sampai saat ini saya tidak yakin Syiah itu sesat. Saya melihat orang Iran di Mekah di waktu haji ibadahnya sama dengan kita. Nah, kalau sama enggak benar ya. Karena saya juga sering lihat orang Iran. Ini Bapak insyaallah saya tanggal 14 Januari. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ada pengajian di Jakarta, kalau tidak di Masjid Jakarta Islamic Center atau Masjid Al-Azhar, insyaallah kita akan menyampaikan kajian dengan dua pemateri. Pemateri pertama Ketua MUI Pusat Khalil Ridwan, Ustaz Khalil Ridwan, dan mungkin dia menyampaikan materi setengah jam. Kemudian pemateri kedua saya, insyaallah dengan judul 33 Banyolan Akidah Syiah. 33 Lawakan Akidah Syiah, di situ akan nampak bagaimana akidah mereka karena saya nukil dari buku-buku mereka langsung. PDF semua saya nukil. Ya, bukan nukil dari orang kedua, tidak, langsung dari buku-buku mereka. Dan alhamdulillah kalau ingin tahu tentang masalah ceramah Syiah bisa cari di YouTube, cari aja. Saya beberapa ceramah ada tentang Syiah dan juga ustaz-ustaz yang lainnya. Dan kita berbicara bukan dari hayalan, tetapi langsung dari kitab-kitab induk mereka. Alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya pemahaman Syiah, yang itu buku disusun dari bertahun-tahun, bukan sembarang. Disusun setelah penelitian bertahun-tahun baru kemudian dikeluarkanlah buku tersebut. Ustaz, tolong praktekkan kepada kami cara mengangkat tangan ketika berdoa. Ya boleh, biasa-biasa aja lah. Ya. Begini boleh. Kalau lagi semangat begini juga boleh. Lagi semangat begini, lagi parah boleh. Boleh-boleh saja. Ya, yang penting apa? Rasulullah SAW pernah berdoa dengan apa? Sampai begini. Ketika beristighosa. Rasulullah SAW pernah berdoa sampai selendangnya apa? Terjatuh. Ya, dari begini juga, dari awal minimal seperti ini kita apa? Berdoa. Intinya ada nilai mengangkat. Ya. Di depan kita berdoa kepada Allah. Atau lebih daripada itu enggak jadi masalah, bebas, enggak ada aturannya. Ya, ada Rasulullah SAW karena disebutkan beliau pernah mengangkat tangan sampai kelihatan apa? Putih dari ketiak beliau. Ya, Allah alam bisawab. Tapi jangan macam-macam, saya pernah berdoa gitu terus atau begini. Saya juga kaget. Saya lagi waktu itu ikut acara tahlilan. Orang doa saya ikut doa. Saya lagi khusyuk tutup mata begitu, maka tangannya balik semua. Oh, saya juga balik. Kok doa begini? Enggak tahu maksudnya. Maksudnya apa saya enggak paham. Bagaimana cara membantah syubhat orang Nasrani yang mengatakan bagaimana orang Islam percaya dan mau menyembah sesuatu yang tidak nampak? Kita bilang kalau gitu kamu kafirkan seluruh nabi sebelum Nabi Isa. Ya tidak. Sebelum Isa diturunkan dianggap sebagai Tuhan, nabi-nabi yang lain lihat Allah? Iya atau tidak? Lihat atau tidak? Kalau gitu menurut kamu Nabi Daud, Nabi Musa kafir semua kalau gitu. Bagaimana dia bisa beriman kepada Allah sementara Nabi Musa tidak pernah melihat Allah? Balikkan begitu. Sekarang kalau masalah melihat, kamu beriman enggak dengan malaikat? Pernah lihat enggak malaikat, tanya gitu? Kalau suatu keimanan harus dengan dilihat, malaikat enggak kelihatan, jin tidak kelihatan, otakmu juga saya tidak lihat. Bagaimana kamu tahu kamu dilahirkan oleh bapakmu? Dari mana kamu tahu kamu itu anak bapakmu? Memang kamu lihat dulu? Ini pertanyaan konyol ya. Pertanyaan konyol seperti, justru keimanan itu adalah keimanan terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah keimanan. Kalau semuanya dilihat maka tidak ada pengujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya apa? Yang tidak kelihatan. Kalau semuanya kelihatan ya semua orang akan beriman. Kalau bidadari keluar satu, semua orang dunia ini beriman. Karena bidadari oh, sudah beriman. Semuanya artis asis ditinggal semuanya karena bidadari. Karena Allah sembunyikan sengaja. Itulah kelebihan orang beriman, beriman dengan hal-hal yang gaib. Allah sudah tunjukkan banyak bukti Allah sebagai Tuhan. Allah utus para nabi sebagai bukti. Tidak harus Allah menunjukkan apa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harus turun Allah, harus gara-gara supaya kamu beriman, Allah harus turun masuk di perut perempuan, kemudian keluar dari tempat yang itu, kemudian harus digendong, harus kok sampai segitunya harus membuktikan dia sebagai Tuhan. Paham atau tidak? Ustaz, bagaimana solusi dari yang saya hadapi sekarang? Saya sudah 2 tahun mengenal dakwah sunnah ini. Sekarang beriring dengan waktu, saya semangat sekali untuk mengajak orang lain. Akan tapi kepada orang tua, adik, kakak, saya tidak begitu semangat. Tidak ada ide. Mengingat kedua orang tua adalah orang yang awam akan ilmu agama. Dan kebetulan saya sedang kuliah di Kota Padang. Tetap orang tua lebih dahulu. Tentunya tatkala pulang. Terutama tatkala kesempatan apa? Pulang. Dan tidak semua harus semuanya langsung dapat hidayah. Satu persatu tidak semua dapat hidayah. Dan yang paling kuat adalah doa. Yang paling kuat adalah doa. Saya tahu ada seorang yang hidup di keluarga yang tidak ada yang sholat. Kemudian dia ngaji, dia pulang ketemu dengan bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, tantenya, semua nggak ada yang sholat. Kemudian dia pulang ketemu dengan orang tuanya dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, dia sholat waktunya, sholat, bu saya sholat dulu bu, kapan kerjain, dia kerjain, ramah sama pamannya ya, mungkin buku diletakkan di situ, terkadang ngobrol-ngobrol tentang suatu permasalahan, tidak mesti harus dia dakwahi. Lama-lama ya alhamdulillah ibunya sholat, kakaknya sholat, adiknya sholat, sudah ngaji salafi semua alhamdulillah, tantenya pun ngaji, tinggal bapaknya yang belum, karena bapaknya nikah lagi kemudian tidak tinggal bersama mereka. Tetap dia bertanggung jawab untuk mendayai ayahnya. Tapi arti maksud saya, orang tua keluarga harus didahulukan, tapi dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah, terutama cara yang paling baik adalah akhlak yang mulia. Percuma kita kowar-kowar kalau kita ini akhlaknya buruk. Percuma. Kita bilang bapak itu harus, tapi enggak pernah kirim uang. Percuma kalau gitu. Tapi kalau kita kirim uang, kita ini sekali-kali kita ingatkan, Pak sholat, ya enggak sholat. Bu sholat, ibu nggak sholat. Ibu tuh saya sudah kirim uang nggak sholat. Nggak usah begitu. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ya sementara ini ada uzur karena masih kuliah. Ya jadilah anak yang berhasil. Karena kita terus terang orang itu bisa diajak dengan duit. Ini kenyataan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dahulu sampai orang masuk Islam gara-gara duit. Kata Anas bin Malik, kami mengetahui orang-orang masuk Islam tidak dia ingin kecuali dunia. Setelah dia masuk Islam, akhirnya dia ingin apa? Akhirat. Karena iman datang dengan sedikit. Seperti dalam hadis tatkala sa'ala Nabi SAW rajulun ghanaman bainal jabalain. Ada seorang minta kepada Nabi kambing di antara dua gunung, yaitu satu lembah kambing dia minta sama Nabi. Nabi berikan saya kambing. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi berikan seluruh kambing tersebut sama orang ini, orang kafir ini. maka dia pun masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kaumnya, dia mengatakan, ya kaumi aslimu fa inna Muhammad dan a'ta ata'an malam yakshal faqa. Oi, masuk Islam semua kalian, kalau mau kambing seperti saya masuk Islam semua. Karena Muhammad kalau udah kasih duit enggak pernah, udah kasih sesuatu enggak pernah takut miskin. Ini dalil bahwasanya makanya kita ada namanya zakat buat orang apa baru masuk Islam. Karena orang dikasih duit akan apa? Akan lebih dekat dengan kita. Kita jangan sejak awal kamu harus ikhlas enggak usah kasih duit. Jangan sejak awal suruh ikhlas. Awal dipancing, kasih makanan, namanya pengajian itu enggak apa-apa. Ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan orang baru datang suruh ikhlas, kamu enggak mau ngaji sudah enggak usah ngaji. Kita pancing dengan makanan, kita pancing dengan hadiah. Ini metode Islam, metode yang Islami. Demikiannya orang tua kita, kita kasih hadiah. Apalagi orang tua kita. Dan seluruh uang yang kita keluarkan itu salah bentuk adalah bentuk sedekah pada tempatnya. Memberikan harta kepada orang tua itu bentuk sedekah yang pada tempatnya. Ustaz, mohon nasihat untuk para kami thalabul ilmi agar istiqomah selalu salat malam, dan apa yang harus dilakukan ketika masih sangat ngantuk ketika salat malam hampir-hampir tertidur ketika sujud. Salat malam yang penting istiqomah. Ya mungkin kalau dia tidak mampu satu jam, setengah jam, tapi rutin. Berarti tidurnya terlambat. Tidur jangan terlambat. Tidur jangan terlambat. Baca buku sampai ngantuk, begitu ngantuk tidur. Pasang waker. Begitu ngantuk apa? Tidur. Jangan tunda-tunda, jangan dipaksa-paksa. Begitu ngantuk berat, tidur. Insya Allah bangun segar. Baca doa apa? Doa sebelum tidur. Ini diantara hal yang membuat orang kuat untuk bangun malam. Doa sebelum tidur dibaca semuanya. Baca zikir subhanallah alhamdulillah itu yang 33 kali itu juga itu menguatkan orang untuk apa? Segar tatkala bangun. Dan ini banyak dikatakan oleh banyak orang, ini mujarrab, terbukti. Orang yang sangat lelah dia baca zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu. Dia baca akhirnya apa? Zikir yang tatkala diajarkan oleh Nabi tatkala Fatimah minta membantu, Nabi suruh berzikir aja. Ini kalau dibaca membantu orang segar tatkala bangun tidur. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sujud kita, ya Allah mudahkanlah aku untuk sholat malam. Berdoa agar bisa dimudahkan Allah untuk sholat malam. Kalau sampai ngantuk itu karena mungkin terlambat tidur, ya. Terlambat tidur. Di antara perkara yang membuat kita rajin sholat malam, muroja'ah Al-Quran. Muroja'ah ayat-ayat yang sudah kita hafal untuk kita baca tatkala sholat malam. Tapi kalau enggak ada bacaannya, kita bosan sholat malam. Rakat pertama kul huwallahu ahad, rakat kedua kul huwallahu rabbinnas. Rakat ketiga Al-Fil, rakat keempat apalagi An-Nas. Tiap hari itu aja. Ada sedikit namanya apa? Kebosanan, tapi ya enggak juga. Cuma maksud saya kalau hafalannya lebih banyak dia lebih semangat untuk apa? Nuntut ilmu. Dan nasihat sebagian masyayikh, di antara perkara yang buat orang tidak lupa dengan hafalannya, dia baca hafalannya tersebut dalam salat malam. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menyisihkan waktu di malam hari untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain seperti cara sholat mereka dan ibadah lainnya? Adapun masalah tauhid, maka semuanya sama, menyeru kepada tauhid dan menolak kesyirikan. Adapun tata cara sholat, maka tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat mereka. Tetapi para nabi semuanya sholat, dan syariat puasa adalah syariat para anbiya. Makanya dia mengatakan puasa yang terbaik puasa Nabi Daud. Pak Nabi Ibrahim juga sholat, ya, Nabi Daud juga sholat, Nabi Daud juga puasa, Nabi Isa juga sholat, ya. Tetapi bagaimana teknis sholatnya dan cara puasanya mungkin ada perbedaan. Perbedaannya apa? Allah alam bi shawab, tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Apakah rakaatnya bagaimana, sujud rukuknya bagaimana, apa angkat tangan atau tidak? Dan intinya tidak dijelaskan dan tidak perlu kita ketahui. Tidak perlu kita ketahui. Karena kalau kita tahu juga apa manfaatnya? Cuma tahu oh beda. Cuma apa? Oh beda. Itu aja. Enggak ada yang kita bisa kerjakan. Ustadz, apakah ketika sholat jahar makmum diharuskan baca surat Al-Fatihah di belakang kita, di belakang imam? Ini khilaf di antara para ulama, ya. Tapi kalau makmum ada imam ada sela diam, ada sempat diam, maka kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau makmum tidak ada diamnya, maka kalau saya pilih pendapat tidak perlu baca Al-Fatihah. cukup kita mendengarkan bacaan imam, karena kita konsentrasi untuk mendengar bacaan imam. Kalau imam baca juga kita baca, buat apa ada imam kalau begitu? Namun saya katakan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mewajibkan membaca Al-Fatihah baik imam jahar atau sir. Tetapi saya ingatkan, bagi orang yang masbuk dan tidak mendapati imam baca Al-Fatihah, saya anjurkan dia baca Al-Fatihah. Dia datang, imam sudah baca ayat atau sudah baca surat yang lain, maka dia baca Al-Fatihah di belakang imam. Allah alam bisawab. Di Sumatera Barat ini Ustaz, rata-rata tiap hari Jumat subuh mengerjakan sholat ada sujud sajadah. Bagaimana hukumnya? Apakah ada zaman Nabi dan sahabat mengerjakan sholat tersebut? Jangankan di Padang Pariaman ini, saya baru pertama kali kemana? Ke Padang. Penasaran dari dulu bagaimana Padang ini, karena saya suka makan nasi Padang, termasuk makanan yang saya favorit. Sampai di sini nggak ada warung Padang ya. Semua rumah-rumah Padang semuanya. Tapi kalau masakan Sunda ada nggak di sini? Ada ya. Rumah Padang yang ada, rumah masakan Padang. Jangankan di Padang, di Madinah pun tiap Jumat ada sujud sajadah. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkan oleh para ulama, disebut oleh sebagian ulama, kalau terus-terusan dikhawatirkan itu dianggap wajib. Tetapi kalau kekhawatiran tersebut sudah hilang, nggak jadi masalah. Kalau para sudah jelas bahwasanya, oleh karenanya dianjurkan sesekali meninggalkan, sesekali meninggalkan. Tapi seandainya dia tidak tinggalkan juga nggak jadi masalah, karena orang sekarang sudah paham itu bukan wajib. Mengenai sholat qasar, apakah boleh menjamakkan qasar Jumat dengan asar? Ini masalah khilaf di antara para ulama. Apakah boleh mengqasar Jumat dengan sholat asar? Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh menjamak Jumat dengan qasar. Karena Jumat tidak bisa dikiaskan dengan zuhur. Tidak bisa dikiaskan dengan sholat zuhur. Jumat berbeda dengan zuhur dalam banyak hal. Ya, kita tahu praktek sholat duhur tidak sama dengan sholat Jumat. Di antaranya duhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Jumat pakai khotib, duhur tidak pakai khutbah. Ya. Banyak perbedaan antara duhur dengan Jumat, sehingga tidak bisa dikiaskan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Karena tidak bisa dikiaskan, maka tidak ada jamak antara Jumat dengan sholat asar. Karena yang datang dari Nabi SAW hanyalah menjamak antara Jumat dengan asar, antara zuhur dengan asar. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi dalam satu hadis pun Rasulullah SAW pernah menjamak Jumat dengan asar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, dan ini pendapat yang saya pilih, bahwasanya boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Namun untuk keluar dari khilaf, mending kita tidak usah, kecuali dalam kondisi kita perlu, sangat perlu, maka tidak mengapa kita menjamak. Dan ini kadang-kadang kita terjebak dengan kondisi seperti kita naik bis. Naik bisnya, ba'da Jum'atan sampainya ba'da Isya. Repot kan seperti ini. Seperti kondisi begini, maka jamak tidak apa-apa. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Mereka yang mengatakan tidak boleh menjamak, kita bilang memang Rasulullah SAW tidak pernah menjamak Jumat dengan qasar. Karena kebanyakan jamak dikerjakan tatkala safar. Iya atau tidak? Kebanyakan jamak dikerjakan tatkala bersafar. Dan tatkala Rasulullah SAW bersafar, memang tidak ada sholat Jumat. Orang musafir tidak sholat Jumat, ya atau tidak? Ya kalau Rasulullah sedang bersafar, ya kapan sholat Jumatnya? Kapan mau terbayangkan menjamak antara Jumat dengan asar? Karena tatkala safar tidak ada sholat Jumat, yang ada sholat zuhur. Oleh karena di antara kesalahan yang sering saya lihat waktu saya sering bersafar dari Sorong ke Surabaya naik kapal itu 4 hari atau 5 hari, sering mereka melaksanakan sholat Jumat di mana? Di kapal. Ini tidak benar, tidak perlu. Semuanya musafir. Semuanya musafir. Dengan ijma ulama bahwasanya orang yang di atas lautan itu musafir. Namun karena kejahilan, semangat akhirnya apa? Akhirnya menangkan sholat Jumat. Lebih parah lagi waktu itu air di seluruh kapal panas. Sehingga ada seorang mufti, Mufti Bahlul, tidak boleh berwudu dengan air panas. Wah, repot seperti ini. Orang tayamum ini enggak benar seperti ini. Dari mana? Waktu di zaman Nabi waktu musim panas enggak ada AC, apa tidak Rasulullah tetap aja berwudu dengan air di sumur atau air di mana yang didapatkan di bawah terik matahari. Akhirnya orang tayamum, ada yang beli aqua, ada yang tayamum, subhanallah. Ini orang jahil seperti itu. Sudah suruh sholat Jumat di kapal, merepotkan orang, kemudian wudhunya tidak boleh dengan air panas, akhirnya merepotkan banyak orang. Ya, tapi saya ngomong juga orang tidak dengar, miskin, ya, repot. Ya, ini intinya saya bilang, memang tergambar sulit digambarkan Nabi menjamak antara Jumat dengan Asar karena jamak sering terjadi tatkala safar, dan tatkala Nabi sedang bersafar tidak ada sholat Jumat. Tetapi ada kejadian tatkala Nabi sedang tidak bersafar, ada sebab untuk menjamak. Ya, waktu itu musim hujan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang Arab dari jauh mengatakan, ya Rasulullah, ya halakatil amwal wanqata'atis subul, ud'ullaha an yughitsana. Rasulullah lagi khutbah, dia berhentikan. Ya Rasulullah, semua harta sudah binasa, sudah rusak. Wanqata'atis subul, seluruh jalan-jalan sudah terputus, binatang-binatang ternak sudah mati. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Rasulullah SAW berhenti. Rasulullah SAW kemudian berdoa mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putih kedua ketiaknya. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, langit kosong tidak ada awannya, tiba-tiba awan berkumpul. Awan berkumpul, Allah kumpulkan seketika itu juga apa? Hujan. Saya sempat bertanya kepada orang-orang tua di Madinah yang sudah sangat tua. Saya bilang, dulu bagaimana kalau doa minta hujan? Sering kita dapati imam habis sholat istisqa langsung turun hujan. Sering zaman dulu. Sekarang kok enggak? Mungkin yang salah imamnya, yang mungkin salah makmumnya, kurang ajar. Artinya tidak seperti dulu. Dulu apa luar biasa. Ini sekarang maksiat di mana-mana, parabola di mana-mana, ya, repot. Mau jadi turun hujan enggak jadi, mental ke atas. Intinya ikhwan fillah jazakumullah khairan. Tatkala itu pula maka turunlah hujan. Kata Anas, wa ma ra'aina syamsa sabtan, selama seminggu kami enggak lihat matahari. Hujan selama seminggu. Di antara hal yang membolehkan orang untuk jamak meskipun tidak safar adalah hujan. Jadi di antara hal yang membolehkan orang jamak meskipun tidak safar, jamak zuhur sama asar adalah hujan, rasa takut misalnya. Boleh jamak atau tidak? Boleh, 4 rakaat, komat lagi, 4 rakaat salat asar. Tetapi dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menjamak dengan asar, Jumat dengan asar. Padahal ada sebab yang membolehkan apa? Jamak. Kata mereka, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak menjamak antara Jumat dengan asar. Kita bantah, kita bilang, tidak ada pernyataan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menjamak. Rasulullah tidak ada dalam hadis tersebut menyatakan Rasulullah menjamak, dan tidak ada pula dalil menunjukkan Rasulullah tidak menjamak. Karena hadis tentang terfokuskan berbicara tentang turunnya hujan, tentang istisqa. Kemudian adanya hujan juga tidak mewajibkan untuk menjamak, tidak mewajibkan, tapi hanya membolehkan. Mungkin Rasulullah SAW tidak ingin menjamakkan. Kemudian kita tanya sama mereka, sekarang logikanya begini. Ada orang misalnya di Padang ini. Hujan keras. Hujannya datang tiba-tiba pas Jumatan. Imam lagi khutbah, hujannya keras, mau banjir. Orang enggak bisa pulang. Ini kejadian misalnya. Tahu-tahu ada makmum yang terlambat, dua saf terlambat datang sholat Jumat. Akhirnya mereka sholat apa? Mereka sholat apa kalau enggak bisa enggak sholat Jumat? Sholat Zuhur. Sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Yang lain makmum sudah sholat Jumat, selesai. Karena hujan besar mereka tidak bisa pulang, akhirnya yang terlambat semua tadi jamak dengan asar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh dengan kesepakatan ulama. Yang Jumatan, wah kita nggak bisa, kita Jumatan mereka. Nah, ini kan yang Jumatan yang benar nggak boleh jamak, yang zuhur boleh jamak. Boleh, kan saya katakan, yang benar boleh menjamak Jumat dengan apa? Asar, kalau memang itu kebutuhan kita yang suatu. Asalnya tidak usah, daripada kita khilaf. Tapi kalau kondisi yang mendesak, terkadang kita dalam kondisi penerbangan, dalam kondisi safar, maka tidak mengapa kita menjamak Jumat dengan asar, dengan mengkiaskan Jumat dengan zuhur. Ya, dengan dikiaskan dari sisi waktu, dikiaskan dari sisi waktu. Meskipun sholatnya berbeda, tapi sisi waktunya dan sisi masyakohnya sama. Wallahu alam bisawab. Ini masalah khilafiyah. Yang mengatakan tidak boleh, silakan, ada ulamanya. Yang mengatakan boleh juga ada ulamanya. Tapi saya lebih condong tentang bolehnya, terutama dalam kondisi kita sulit. Bagaimana hukum dan pahala jika tertidur lalu suara azan tapi tidak sanggup bangun dikarenakan sangat mengantuk? Ini bukan tidak sanggup bangun, tidak mau bangun. Dan setelah sholat berjamaah selesai barulah terbangun dan melaksanakan sholat. Ya, kalau memang sampai sakit atau bagaimana ya lain ceritanya. Tapi kalau malas, kebanyakan malas, bukan apa? Tidak. Kalau dia sakit ya nggak jadi masalah. Kalau dia bangun bakalan jatuh di jalan, ya itu lain cerita. Nggak jadi masalah. Sangat parah ngantuknya sekali, memang kondisi sangat parah. Tidak mampu bangun, karena kalau bangun khawatir apa? Percuma dia sholat, tidak akan bisa memikirkan apa-apa. Kalau kondisinya tidak menjadi masalah. Ini kondisi sesekali. Tapi kalau berkali-kali, nah ini menunjukkan malas, bukan apa? Bukan kondisi yang jarang, tapi terus-terusan seperti ini. Tapi kalau kondisinya tadi sangat ngantuk, dan tidak mungkin untuk bisa konsentrasi sholat, maka dia tidur aja. Yang penting dia pasang waker, dia butuh istirahat setengah jam, setelah itu segera bangun. Jangan sampai kebablasan. Kalau memang kondisinya seperti itu. Apakah boleh menggunakan kontak lensa karena keterbatasan mata dan pakai kawat gigi? Kontak lensa tidak jadi masalah, maksudnya ganti kacamata dipasang nggak jadi masalah, pasang dalam apa mata nggak ada larangan, dan itu membantu untuk penglihatan. Adapun kawat gigi, maka kalau untuk menghias gigi para ulama menyebutkan tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang kondisi gigi sangat parah, buruk misalnya, ya jadi seperti operasi plastik. Operasi plastik itu kalau sekedar untuk menghias, menambah kecantikan, menambah ketampanan, tidak boleh. Contohnya hidungnya kurang mancung 1 cm, dia tambah 1 cm. Nah, ada yang bibirnya agak dimembelekan sedikit supaya lebih anu katanya, lebih seksi atau macam-macam. Sudah bagus-bagus dimembelekan sedikit. Sebenarnya tidak boleh. Ini berarti untuk menghias apa dirinya. Tetapi kalau operasi plastik tersebut dalam rangka untuk perbaiki yang tidak beres seperti sumbing atau luka bakar, ini enggak jadi masalah. Memperbaiki posisi yang apa? Atau gigi misalnya satunya begini enggak apa-apa diperbaiki. Jadi ini ada orang, ada yang giginya sampai begini, yang bagi saya dengar sampai diatur begini dengan berapa tahun dia harus pasang kawat gigi, entah 7 tahun kalau enggak salah. Salah orang teman, sampai giginya sekarang saya lihat sudah bagus. Itu gak jadi makanan, sudah terlalu parah. Tapi kalau hanya miring-miring dikit, ya, tidak mengganggu, tidak merubah kecantikan, tidak merubah, ya mending dijauhi. Mending dijauhi. Kalau terlalu maju ya enggak apa-apa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.